Selamat pagi jemaat sekalian. Gimana, berapa banyak orang yang berdoa untuk saya hari ini? Lebih banyak kali ini ya. Puji Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Saya ingin mengajak Anda membaca satu ayat, yaitu Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-33. Ayat yang ke-33. Coba kita membacanya bersama-sama karena cuma satu ayat. 1, 2, 3. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah membaca satu ayat firman-Mu. Tuhan, kami tahu firman-Mu sungguh amat dalam dan tak habis-habisnya kami selami, kami pelajari. Tuhan, tolong kami, pimpin kami agar kami sungguh-sungguh makin hari makin mengenal kebenaran-Mu, dan itu merubah hidup kami, itu membuat kami makin mengerti dan membuat kami makin mampu menjelaskan kebenaran-Mu kepada orang lain dan makin dapat membawa orang lain kepada-Mu. Kami berdoa, mohon Tuhan pimpin, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah baca Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-33. Di dalam Injil Matius pasal 13 ini ada rangkaian perumpamaan Tuhan Yesus, jumlahnya 7. Dan ini apa yang kita baca ini adalah salah satunya. Dan kalau Anda baca banyak buku, buku yang ditulis oleh banyak teolog, mereka salah menafsirkan ayat ini. Banyak mereka salah menafsirkan, mereka menafsirkan ragi itu sesuatu yang positif. Padahal Tuhan Yesus berulang kali mengatakan bahwa ragi itu negatif. Tuhan Yesus pernah berkata, janganlah kamu terpengaruh oleh ragi orang Farisi. Murid-muridnya bahkan salah sangka, menyangka bahwa gara-gara mereka lupa bawa roti, jadi bicara soal itu gitu. Tuhan Yesus bilang, bukan. Tapi yang dimaksudkan dengan ragi orang Farisi itu adalah pengajaran atau pengaruh orang Farisi. Dan di Perjanjian Lama, masalah ragi ini, bahkan di dalam perayaan Paskah mereka harus makan roti tanpa ragi. Ya, roti tanpa ragi itu nggak bisa ngembang, jadi bantat gitulah ya, kalau yang bikin roti itu tahu gitu. Jadi nggak ngembang gitu, itu tidak enak ya, tidak enak dimakan gitu. Yang enak tuh roti ada ragi, ngembang dia jadi enak. Tapi kalau roti yang tidak beragi itu ya cuman tepung segepok gitu ya, dikasih minyak dan dibakar ya, nggak enak sebenarnya gitu. Tetapi apa maksud di Perjanjian Lama, bahkan di Bait Allah, di Kemah Kudus, ragi dilarang sama sekali gitu. Karena ragi selalu Tuhan Yesus umpamakan sesuatu yang negatif, pengajaran yang sesat, yang salah. Nah, kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus berkata, hal kerajaan sorga. Lalu apa itu hal kerajaan sorga? Bukan kerajaan sorga, tapi hal kerajaan sorga. Ya, banyak juga salah menafsirkan hal ini, dia menyangka bahwa kerajaan sorga gitu. Jadi kerajaan sorga tidak mungkin negatif, karena kerajaan sorga sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus bukan bicara tentang kerajaan sorga, tetapi hal kerajaan sorga. Di mana di pasal 13 di ayat yang ke-11-nya, di situ Tuhan Yesus ada beri petunjuk tentang apa yang dimaksud dengan hal kerajaan sorga itu. Di ayat 11 jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Nah, hal kerajaan sorga itulah yang dimaksudkan dengan rahasia kerajaan sorga. Rahasia kerajaan sorga. Jadi rahasianya gitu. Rahasia kerajaan sorga itu apa? Kalau kita lihat 7 perumpamaan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 13 ini, sebenarnya ketujuh-tujuhnya itu adalah mengenai pemberitaan Injil dan gereja lokal. Dengan di-start dengan perumpamaan pertama, yaitu menabur benih, dan kemudian perumpamaan kedua, dan seterusnya, sampai yang terakhir, itu adalah perumpamaan ketujuh mengenai pukat yang ditebarkan, kemudian ditarik, dan di dalamnya ada ikan dan ada sampah-sampah, itu sebenarnya mengenai pengangkatan jemaat. Nah, ini yang kita baca dan yang kita akan bahas hari ini adalah salah satunya. Salah satunya. Di sini salah satu perumpamaan mengatakan bahwa hal kerajaan surga atau rahasia kerajaan surga atau jemaat lokal atau pemberitaan Injil di jemaat lokal ini sebenarnya. Ini zaman perjanjian baru. Jemaat Tuhan, rahasia kerajaan surga. Ini seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Jadi situasi jemaat lokal ada, ya, ada karena 7 di situ 7. Salah satunya adalah menggambarkan di mana jemaat lokal itu akan selalu menghadapi di mana ragi akan diberikan, ragi akan disebarkan oleh seorang perempuan katanya. Ah, minta maaf, di dalam Alkitab banyak kali perempuan juga diperumpamakan negatif. Di Wahyu pasal 17 apalagi perempuan menunggang binatang dan lain sebagainya. Jadi ini penyesatan, menggambarkan satu aktivitas penyesatan. Ragi yang disengaja dilemparkan, dimasukkan ke dalam tepung 3 sukat supaya khamir seluruhnya. Supaya terjadilah pengkhamiran, terjadilah pengaruh yang dahsyat gitu, mempengaruhi gereja di akhir zaman ini. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau ada pengaruh buruk yang diumpamakan dengan ragi terhadap gereja, yang diadukkan ke dalam gereja, di sini dikatakan mengkhamirkan 3 sukat gandum. 3 sukat gandum. 3 sukat gandum yang murni, tepung terigu yang murni, 3 sukat. Nah, 3 sukat tepung terigu yang murni ini apa sebenarnya? Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, suasana kongres kita belum betul-betul kita lewatkan. Mengapa kita pilih tema ini? Consistent in purest motivation. Jadi konsisten dalam motivasi yang paling murni. Ini sukat pertama, saudara. Motivasi yang paling murni, inilah sukat pertama dari gandum yang dimaksudkan di ayat yang kita baca itu. Kemudian, ya, highest morality, tingkat moral yang paling tinggi. Ini sukat kedua dari gandum ini. Dan yang ketiga adalah sound doctrine atau doktrin yang benar, gitu. Sound doctrine itu doktrin yang benar. Jadi 3 sukat gandum, motivasi yang paling murni, morality yang paling tinggi, dan pengajaran doktrin yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Nah, iblis berusaha sepanjang zaman sejak ada gereja untuk supaya ketiga ini bisa tercemari oleh ragi. Supaya ketiga hal utama kekristenan ini bisa tercemari oleh ragi atau oleh pengajaran-pengajaran sesat, oleh berbagai tindakan penyesatan sebenarnya. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, setelah kita kongres, saya tetap ingin supaya ini dipasang terus di sini, karena ini jauh lebih indah daripada wallpaper coklat yang di belakangnya itu. Ya, jadi selalu mengingatkan kita terus bahwa kita harus konsisten untuk memiliki motivasi yang paling murni. Motivasi yang paling murni, kemudian dengan tingkat moral yang paling tinggi dan doktrin yang benar. Nah, 3 hal ini, 3 sukat gandum ini sebenarnya adalah saling ikat mengikat. Ya, karena sebenarnya 3 sukat gandum ini membentuk satu adonan sehingga dia merupakan satu kesatuan. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari pagi hari ini saya ingin ajak Anda berpikir akan hal ini, bahwa kalau salah satunya tercemari, salah satunya terkotori, salah satunya terpengaruh oleh ragi, maka ketiga-tiganya akan terpengaruh. Tidak mungkin salah satu kemudian yang duanya bisa safe gitu, duanya bisa aman, tidak mungkin. Karena kalau salah satunya kacau, ketiga-tiganya akan kacau. Andai kata, kita contoh saja misalnya, motivasi. Dengan motivasi yang tidak murni, ya, ketika sebuah gereja di dalamnya penuh dengan orang yang motivasinya tidak murni, maka mungkinkah akan ada moral yang tinggi di situ? Mungkinkah? Tidak. Ya. Karena motivasinya tidak murni, maka tidak ada tekad di dalam hati orang-orang di situ untuk menjunjung tinggi moral kekristenan yang sangat agung dan mulia itu. Tidak ada. Ya, karena motivasinya tidak benar, maka moralnya akan terpengaruh di situ. Pasti mereka akan memakai filosofi, ya, tujuan menghalalkan cara misalnya gitu. Ya, karena tujuannya baik, ya kita pakai segala macam cara yang busuk, yang apa segala macam itu. Dan ini, ya, konsep ini, kecenderungan ini telah menghanyutkan gereja liberal dan juga gereja-gereja injili. Saya ingat dulu pada waktu saya menggembalakan gereja yang lama, yang salah, saya pernah bikin kesalahan mengundang Rudy Hartono datang bersaksi. Saya pernah mengundang Rudy Hartono datang bersaksi, untung belum undang Mike Tyson gitu misalnya datang bersaksi, dan yang lain. Pernah undang Rudy Hartono bersaksi, ya, yang Jumat yang lama-lama dulu itu pasti masih ingat. Rudy Hartono datang bersaksi, gereja saya hampir jebol gitu ya. Ya, karena orang ramai sampai ke parkir, sampai ke jalan, bayangkan. Itu cuma Rudy Hartono dulu sih, ya. Hampir 20 tahun yang lalu gitu ya. Yang dia masih top sekali. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak kurang ada gereja yang bahkan mengundang bintang-bintang film, ya, penyanyi, apalagi yang lebih hebat, yang terkenal, untuk supaya datang ke gerejanya bersaksi, supaya orang yang datang ramai gitu, ramai sekali. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu akan menciderai yang nomor satu ini, purist motivation itu. Ya, kalau kita sudah memakai filosofi, ya, tujuan menghalalkan cara, apapun juga bisa dilakukan, asal tujuan itu bisa tercapai, itu kita kurang lebih dengan pengajaran-pengajaran sesat yang lain, yang sampai bunuh orang katanya tujuannya untuk hal yang baik gitu. Wow, kenapa bisa begitu? Nah, saya katakan tadi bahwa kalau satunya cedera, maka yang satunya pasti akan ikut, moral pasti akan turun. Ketika moral turun misalnya, maka doktrin yang benar akan terpengaruh. Tidak ada lagi keinginan hati, apalagi sebuah tekad yang besar untuk mempertahankan, tetap pegang doktrin yang benar. Maka karena motivasi yang tidak murni itu akan menyebabkan timbul pikiran bahwa apa salahnya itu dikompromikan sedikit, toh itu akan membawa hasil, katakanlah jumlah secara kuantitas yang lebih besar, lebih tinggi. Nah, sehingga tentu akan ada banyak kompromi-kompromi yang harus terjadi, dan doktrin yang benar akan sedikit demi sedikit dikorbankan. Satu persatu poin-poin, mulai dari yang mereka anggap ini tidak utama, maka itu akan dikorbankan. Dan kalau dikorbankan terus menerus, kapan batas dihentikannya? Sekali terjadi kompromi, maka itu sulit lagi untuk dihentikan. Dia akan bergulir sampai tidak mampu lagi untuk dihentikan. Nah, itulah yang terjadi di banyak gereja. Kalau kita mempelajari sejarah gereja, di mana dulu pada abad 20 awal, 1900 sekian, pada waktu 1900 baru start, Itu liberal sedemikian hebatnya dengan buku-buku mereka yang tebal-tebal, sehingga kelompok fundamentalis mengalami kewalahan gitu, kerepotan menghadapi kelompok liberal yang menerbitkan buku yang tebal-tebal, dan mereka bilang bahwa Yesus itu hanya sekedar manusia, dan mujizat-mujizat yang di dalam Alkitab itu sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Mereka mulai merasionalisasikan bahwa terjadinya ini air sungai ini penuh dengan darah adalah karena ada sebuah gunung di utara sana yang tanahnya merah, terjadi longsor, jadi akhirnya menjadi merah, macam-macam mereka bikin, sehingga kelompok fundamentalis jadi kewalahan. Dan kemudian terjadilah di mana kelompok fundamentalis, hamba-hamba Tuhannya pada waktu 1909, itu sangat awal, 1909, di bawah pimpinan R.A. Torrey pada waktu itu, menghimpun teolog-teolog fundamentalis yang memiliki kemampuan cukup baik untuk duduk bersama-sama dalam sebuah komite dan menuliskan artikel-artikel atau menjawab semua tantangan yang dikemukakan oleh kelompok liberal. Menjawab, dan hasil buku itu pertama kali diterbitkan ada 12 volume yang judulnya The Fundamental. 12 volume. Dan 12 volume buku ini oleh dua orang yang sangat kaya raya, Raja Minyak, itu 300 ribu set dibagikan kepada hamba-hamba Tuhan dan misioneri secara gratis. Anda bisa bayangkan ya. Itu paling kurang itu sekitar 100 juta US dollar itu dibagikan secara ini gratis kepada 300 ribu hamba Tuhan dapat waktu itu. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian terjadilah semacam ini peperangan rohani, peperangan doktrin antara kelompok liberal dengan kelompok fundamental. Ya, peperangan doktrinal gitu. Sampai 1947. Harold Okenge, orang yang bernama Harold Okenge, itu yang memulai Fuller Theological Seminary di Pasadena, California, dan dialah orang yang pertama kali menyerukan kelompok Injili, katanya. Kelompok Injili itu muncul, dia berkata, kita menempatkan diri di tengah-tengah antara kelompok liberal dan kelompok fundamental. Jadi kelompok Injili muncul, nah kelompok Injili inilah kemudian yang katanya muncul untuk menggandeng tangan kelompok liberal dan menggandeng tangan kelompok fundamental supaya kita sama-sama orang Kristen yang percaya Yesus, jangan banyak ribut-ribut ya, kita mesti ini baik-baik, jadi ini ya harmonis gitu, jangan bilang yang lain salah dan lain sebagainya. Sebenarnya munculnya kelompok Injili ini adalah kelompok yang di dalam dunia teologi pada waktu itu, tahun 50-an, 60-an, pada waktu awal munculnya, itu disebut ini kelompok belang-belang gitu. Jadi kelompok abu-abu. Karena kadang-kadang mereka seperti liberal, dan kadang-kadang mereka seperti fundamental. Jadi terhadap banyak topik doktrin, kelompok Injili ini ada di tengah-tengah. Misalnya, kalau kelompok liberal ada yang ngotot, ya baptisan yang benar adalah yang percik. Terus kelompok fundamental bilang nggak bisa, mesti diselam. Kelompok Injili bilang apa? Kita selam dan percik. Gitu. Jadi kita di tengah-tengah. Lo kok gimana maksudnya? Kalau sehat diselam, kalau sakit dipercik. Katanya. Oh ya oke. Lalu kelompok fundamental bilang perempuan tidak boleh ini menjadi gembala. Kelompok liberal bilang, okay aja, gembala, ditabiskan. Lalu Injili di mana? Injili posisinya di mana? Halo Injili, di mana kamu? Injili bilang, mana? Boleh dan tidak boleh. Kalau gitu bagaimana? Tidak boleh kalau ada laki-laki yang jadi gembala. Boleh kalau tidak ada, maka dia jadi gembala. Jadi dia antara boleh dan tidak boleh. Jadi semua-muanya akhirnya di kelompok Injili itu adalah kira-kira abu-abu begitu. abu-abu, ya. Begini boleh, ya. Kadang boleh, kadang tidak boleh. Banyak hal, ya. Jadi banyak topik dia sengaja ada di tengah-tengah. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kelihatannya ini perempuan yang memasukkan ragi ke dalam tepung tiga sukat itu tidak dalam satu dua kali coba kemudian berhenti. Kelihatannya begitu, tidak begitu. Ya, dia akan berusaha terus-terus, ya. Kalau tidak bisa masukkan banyak ragi, ya sedikit juga jadi gitu. Sedikit juga jadi. Dan akhirnya ini akan terkontaminasi. Maka seperti yang tadi kita baca ayatnya, dikatakan di situ bahwa sampai khamir seluruhnya. Jadi seluruh adonan itu akhirnya menjadi khamir seluruhnya. Wah. Sekarang sudah berapa banyak gereja yang jadi khamir gitu. Jadi khamir. Di dalamnya sudah motivasinya kacau, moralnya kacau, kemudian dia doktrinnya pasti kacau, ya pasti kacau. Banyak orang tidak mengikuti perkembangan, ya. Baru pulang dari KKR di Indonesia, kemudian Benny Hinn bercerai dengan istrinya di Amerika. Padahal orang sanjung-sanjung dia di sini di Indonesia. Ya. Kemudian Pak Sihombing kasih sama saya buletin yang katanya judul buletinnya itu adalah Bapak Turun Naik Sorga, gitu, anak keluar masuk penjara, gitu. Nah, ini lagi ya. Jadi banyak ya. Sehingga timbul di pikiran kita bahwa bagaimana ini kekristenan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam perumpamaan ini, kita lihat ada usaha dari perempuan di sini ya, yang diumpamakan pengajar sesat, memasukkan ragi ke dalam adonan kekristenan gitu, supaya ini motivasinya tercemari, moralnya juga ya terkontaminasi, dan doktrinnya menjadi menyimpang. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika seseorang memiliki motivasi yang murni, motivasi yang murni ini, motivasi yang murni, yang sangat murni di dalam hati seseorang, akan mendorongnya untuk mendapatkan doktrin yang benar, yang alkitabiah, doktrin yang alkitabiah. Kalau motivasinya melenceng sedikit, maka dia tidak akan sampai kepada doktrin yang benar, yang alkitabiah. Mengapa? Karena motivasinya itu. Belum lama ini ada satu orang di kantor saya. Dia berkata, Pak Suhento, mengapa Bapak tidak seminarin hamba-hamba Tuhan semua saja? Ini seminar sama orang Kristen awam kan, maksud dia itu pengaruhnya kurang. Kalau hamba-hamba Tuhan di seminari itu lebih sepertinya lebih efisien gitu. Kalau bisa lagi ketua-ketua sinode semuanya di seminarin katanya. Wah, saya bilang, wah ini enggak gampang. Bahkan saya berkata begini, ada banyak hamba Tuhan yang sudah mengerti pengajaran kita ini benar, mereka tidak berani ambil keputusan. Sekarang sudah agak kurang. Waktu awal-awal Grafe mendengungkan pengajaran, ada cukup banyak hamba Tuhan yang sempat datang kepada saya. Saya masih ingat muka seorang hamba Tuhan yang melayani di satu wilayah di Jakarta Timur di sana. Dia duduk di kantor saya dengan wajah yang sangat sedih. Dia bilang dia sudah membaca semua buku saya. Oh, saya bilang, bagus sekali Pak. Jadi sudah ngerti yang benar salah? Sudah Pak, dia bilang. Terus saya bilang dia begini, lalu sekarang bagaimana keputusannya? Begini Pak Suhento, saya punya dua orang anak. Di gereja saya sekarang ini saya digaji 1,5 juta. Itu belum tahun 2000 itu. Jadi kalau Pak Suhento janji saya dikasih jumlah segitu, saya minggu depan berani pindah ke sini. Waduh, jadi saya lihat-lihat mukanya, saya bilang begini, Pak, semestinya Bapak melayani Tuhan. semestinya Bapak melayani Tuhan dan dapatkan jaminan dari Tuhan. Itu baru benar. Kalau jaminan dari saya, sementara saya sendiri tidak bisa menjamin saya. Lalu bagaimana? Andai kata saya jamin Bapak, oke, pindah sini. Saya kasih 1,5 juta. Minggu depan pindah ke sini. Lalu 2 bulan kemudian saya mati, saya bilang. Nah, lalu Bapak apa masih tetap berdiri teguh di atas kebenaran? Atau berubah waktu itu? Ya, karena yang kasih Bapak 1,5 juta itu sudah mati, gitu. Tidak ada lagi. Selanjutnya bagaimana? Dia diam termenung. Dan kemudian saya tidak pernah melihat mukanya lagi. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat sekarang ini. Purest motivation. Ketika seseorang bahkan sudah ketemu pengajaran yang benar, tetapi jikalau motivasi ini, motivasi menjadi orang Kristen itu apa? Apa? Apa yang mendorong Anda ada duduk di sini? Apa yang mendorong Anda? Saya mendengar dari sumber yang bisa dipercaya, ada kelompok yang tertentu yang sudah pernah sebutkan itu, mereka menjadi Kristen karena dihimpit oleh kelompok yang lain, dianiaya. Ini bukan menjadi Kristen dengan motivasi yang murni. Ini menjadi Kristen karena kejepit di sana, maka terpental ke sini gitulah. Jadi yang macam begini, kalau motivasinya demikian, apakah bisa ketemu sampai doktrin yang benar, kemudian menjunjung tinggi moral yang tinggi? Belum tentu. Sangat tergantung di mana ada tawaran yang lebih menggiurkan dan kondisi yang lebih mengenakkan dan lain sebagainya, maka akan masuk ke situ gitu, akan terpental ke sana. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, kita semua yang ada di ruangan ini, apa motivasi kita? Apa motivasi? Cuman di gereja di sini yang tidak pernah dikhotbahkan, apalagi dijanjikan bahwa kalau kamu menjadi anggota jemaat Grafe, maka kamu akan diberkati. Yang miskin akan jadi kaya, dan yang kaya lebih kaya lagi gitu. Cuman di sini. Mengapa? Karena kita sama sekali tidak mau memakai faktor ini untuk memotivasi orang supaya datang ke sini gitu. Itu tidak benar, sama sekali tidak benar. Motivasi orang datang ke Grafe ini murninya harus karena kebenaran. Amin. Bahkan yang karena teman saya itu pasti akan gugur. Oleh sebab itu ada mantan jemaat saya di gereja yang lama yang datang ke Grafe ini bukan karena kebenaran punya, tetapi karena, wah, ini kan gembala saya, dia pindah ke sana, saya ikut ke sana aja. Yang macam begini nggak mungkin bisa bertahan gitu. Tidak. Tetapi kalau betul-betul karena kebenaran, karena saya faham kebenaran, ditendang keluar pun nggak mau masuk lagi. Kenapa? Karena kebenaran gitu. Maka kita terheran-heran kalau ada orang misalnya oleh karena hal yang sangat kecil, sangat sepele gitu, dia meninggalkan gereja yang benar, kemudian pergi gabung lagi dengan gereja yang salah. Kita jadi terheran-heran, terperanjat misalnya. Kenapa hal begitu bisa terjadi? Akhirnya timbul pertanyaan ulang kembali kepada motivasinya apa? Apakah betul-betul mencari kebenaran? Atau ada sesuatu hal yang lain yang dicari? Terlebih lagi kita bicara kepada mahasiswa misalnya gini. Anda masuk ke sini, apa motivasi Anda? Sampai ke sini, apakah karena misalnya di kampung tidak ada apa-apa untuk dikerjakan, lebih baik aku coba-coba ke kota lah. Lalu teman yang lain ikut memanggil-manggil dari sini, maka pun datanglah ke sini. Dan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Kemudian misalnya dia bikin kesalahan, setelah 2 tahun di sini dan bikin kesalahan, terpaksa sesuai dengan aturan dari sekolah teologi, maka dikeluarkan. Dikeluarkan dari sekolah itu tidak dikeluarkan dari jemaat. Kalau yang bersangkutan betul-betul cari kebenaran, maka dikeluarkan dari sekolah, masih tetap anggota jemaat, Anda datang lagi berjemaat. Sekarang bukan mahasiswa, tapi Anda sebagai jemaat. Nah, kalau yang demikian, ya, orang lain tanya sama dia, kamu kan sudah dikeluarkan dari GIPS, tapi kenapa masih datang sini berjemaat? Dia bilang, ini karena kebenaran. Saya sudah ketemu kebenaran di sini dan saya tidak bisa lari karena ini gereja yang benar, di sini ada kebenaran. Mungkin minggu depan saya terima dia kembali gitu. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita mau dengar orang karena kebenaran, bukan ya. Tapi kalau bukan karena kebenaran, ini karena apa? Karena bisa tinggal gratis di Jakarta? Wah, itu lain lagi gitu, ya toh. Karena bisa makan minum dengan gratis di Jakarta? Oh, pantasan misalnya gitu. Kalau dikeluarkan dari sekolah, dia sekalian pergi dan tidak berjemaat lagi. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bisa saja ada orang, bisa tidak orang ini kebalik begini, bisa enggak terbalik begini? Kemudian tadinya motivasinya tidak benar, tentu moralnya tidak begitu bagus, tetapi kemudian dia ketemu doktrin yang benar. Dan setelah ketemu doktrin yang benar ini memperbaiki moralnya, kemudian memperbaiki motivasinya. Bisa begitu? Bisa. Bisa. Orang datang ke sini, dibawa pacarnya misalnya gitu kan. Dibawa pacarnya. Kalau mau kawin saya, you mesti datang ke Grafe. Gitu. Ya udah, datang aja. Di sini. Nah, tapi datang dari sini awalnya kan motivasinya apa? Ya, gua hanya mau kawin aja. Gitu. Misalnya dong. Tapi lama-lama gitu ya. Lama-lama dia dengar juga dari atas ini taneng, taneng, taneng dengan doktrin yang benar. Dan setelah dia menerima, meresap doktrin yang benar ke dalam dirinya itu, maka sebenarnya ini jalan-jalan benernya gitu. Yang benernya terjadi sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran itu akan bekerja. Kebenaran doktrinal itu akan memurnikan hati. Jadi karena mengenal doktrin yang benar, maka doktrin yang benar ini memperbaiki moralnya, kemudian juga memperbaiki motivasinya. Sehingga motivasinya yang tadinya misalnya hanya cuma mau kawin saja gitu, akhirnya itu terkoreksi. Akhirnya berpikir, oh bukan ya. Saya sekarang sudah ketemu kebenaran. Saya tahu ini yang benar. Kemudian diputuskan sama pacarnya, dia tetap datang. Dia tetap datang. Mengapa? Kan kamu sudah putus. Karena saya awalnya saya datang karena pacar saya. Tetapi setelah saya mengenal kebenaran, kemudian saya datang bukan lagi karena pacar saya. Ini baru. Tetapi kemudian karena kebenaran. Karena saya sudah tahu kebenaran. Jadi tadinya motivasi saya datang ke gereja karena pacar saya, tapi sekarang motivasi saya terkoreksi. Sekarang saya tidak lagi datang ke gereja karena pacar saya. Saya datang ke gereja karena kebenaran. Karena saya tahu kebenaran dan hanya di sini saya ketemukan kebenaran. Nah, itu terjadi pengoreksian, gitu. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin banyak yang demikian ini. Kita harapkan. Terlebih lagi misalnya mahasiswa datang semester pertama, ya, mereka terkaget-kaget dengan pengajaran doktrin. Ya, kata tadinya kan dari entah gereja apa gitu, terkaget-kaget. Tetapi dengan mempelajari doktrin yang benar, kemudian doktrin yang benar itu akan mengoreksi ini moral yang tadinya juga kurang begitu mantap, kurang begitu bagus, dan kemudian akan mengoreksi motivasi ini menjadi motivasi yang baik. Nah, mungkin ada yang memang dari dasarnya, dari awalnya dia sudah mau cari kebenaran, cari-cari, akhirnya ketemu di sini. Tapi tidak kurang juga ada yang karena mendengar dulu ada pengajaran yang benar, akhirnya tertarik dan kemudian mengejar kebenaran dan akhirnya dari pengajaran yang benar inilah akan menghasilkan moral yang tinggi. Dan dari moral yang tinggi kemudian mendorong atau mengoreksi motivasi yang salah menjadi motivasi yang benar tadi. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, tema ini baik karena di depan di sini untuk kita renung-renungkan. Apakah motivasi saya datang ke gereja ini? Sudahkah saya ini kesemsem dengan doktrin yang benar? Sudahkah saya benar-benar jatuh cinta pada doktrin yang benar? Dan adakah doktrin yang benar selama ini mengoreksi saya, mengoreksi ini tingkat moral saya? Dan adakah doktrin yang benar itu kemudian memurnikan motivasi saya sehingga motivasi saya menjadi benar? Saya tidak datang ke gereja untuk mencari perkara-perkara materi, perkara-perkara jasmani, dan perkara-perkara duniawi. Ya, lihat, materi, jasmani, dan duniawi. Tetapi saya datang kepada Tuhan. Tiap-tiap minggu saya datang, saya tahu. Ketika saya mempelajari firman Tuhan, saya tahu. Saya mencari kebenaran firman Tuhan. Saya mencari Tuhan. Tuhan ditemukan di dalam firman-Nya. Kita tidak bisa mencari Tuhan dengan teriak-teriak di jalan, "Tuhan, di mana kamu?" gitu. Ya. Tidak ketemu itu Tuhan dengan cara begitu. Kita mendapatkan Tuhan di dalam firman-Nya. Ya. Ada seorang teolog itu menulis, dia berkata, firman Tuhan ini, kalau saya Ryrie yang menulis demikian, ya, Charles Ryrie, dia berkata, ya, Alkitab adalah Tuhan dalam tulisan. Jadi kalau Anda membaca riwayat hidup saya, surat saya mengenai riwayat hidup saya, itu Suhento dalam rangkaian kata-kata tulisan. Jadi firman Tuhan ini, kita melalui firman-Nya inilah kita dapatkan Tuhan. Firman-Nya adalah kebenaran dan Tuhan adalah kebenaran. Oleh sebab itulah mari kita mencari kebenaran dengan kita tenggelam di dalam firman-Nya, menyelidiki firman-Nya, rajin membaca firman-Nya, karena kita tahu kita dapatkan Tuhan di dalam firman-Nya. Dan kita mematuhi Tuhan melalui mematuhi firman-Nya. Kita mengasihi Tuhan melalui mengasihi firman-Nya, mengasihi jemaat-Nya. Dengan cara demikianlah kita mengekspresikan motivasi kita yang murni kepada Tuhan. Kita datang ke gereja yang benar karena kita mau cari kebenaran Tuhan yang benar, firman-Nya yang benar, pengajaran-Nya yang benar, karena itulah bagian dari Tuhan itu sendiri. Mari kita berdoa. Mari kita renungkan. Kita semua datang berkumpul di sini. Mungkin ada di antara kita di sini yang belum begitu menangkap pengajaran atau belum begitu menemukan perbedaan antara pengajaran kita dengan yang lain. Tetapi jikalau Anda perhatikan, jikalau Anda mau mencari yang benar, saya katakan bahwa perhatikanlah, amatilah. Dan jikalau Anda sudah memahami kebenaran, doktrin yang benar, maka katakanlah kepada Tuhan, bukalah hatimu, biarlah pengajaran yang benar itu mengoreksi hidup kita, mengoreksi sikap-sikap hidup kita, dan bahkan mengoreksi motivasi kita, sehingga kita terarah kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Bapa Surgawi, hamba selesai menyampaikan firman-Mu. Mohon Bapa pimpin, berkati, dan biarlah kami semua yang ada pada pagi hari ini, kami sungguh-sungguh Tuhan adalah orang yang memahami kebenaran-Mu, dan kemudian kami tahu motivasi kami adalah murni mencari Engkau, kebenaran-Mu di dalam firman-Mu. Puji hormat kami naikkan pada-Mu Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.